Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak serta ikhwah dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di malam hari ini kita dipertemukan kembali di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak yang penuh berkah untuk melanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, Kun Salafian Alal Jaddah, jadilah engkau seorang salafi, pengikut manhaj salaf yang sesungguhnya, yang sejati. Kitab yang ditulis oleh guru kita Asy-Syeikh Abdussalam bin Salim As-Suhaimi hafizahullahu taala. Kitab yang menjelaskan tentang prinsip manhaj ahlu sunnah wal jamaah, yang menjelaskan tentang pengingkaran, tentang perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta peringatan keras dan pengingkaran para ulama salaf dari perbuatan-perbuatan bid'ah yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di bab mauqifus salafis salih minal mubtadi'ah. Sikap para ulama salaf dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dan para ulama ahlu sunnah yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Sikap para ulama salafus salih ketika menghadapi ahlul bid'ah, ketika menghadapi para pelaku bid'ah. Kita sudah baca sebagian dari keterangan yang bersumber dari hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pertemuan yang lalu. Kemudian nukilan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, para ulama salaf dari kalangan tabi'in dan seterusnya, bagaimana tegasnya mereka dalam menyikapi ahlul bid'ah dan kerasnya mereka mengingkari perbuatan bid'ah. Ini dalam rangka mewujudkan kecintaan yang benar terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bid'ah itu kemunculannya berarti pertanda matinya sunnah. hatta tahyal bid'ah wa tamuta sunan. Di akhir zaman nanti ketika banyak bermunculan bid'ah-bid'ah, otomatis akan banyak berguguran pula sunnah-sunnah. Banyak yang mati sunnah-sunnah di kalangan kaum muslimin. Maka para ulama salaf yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai benteng kokoh penjaga Islam, ya, tentu dengan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sebab keberadaan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kemurnian sunnah Rasulullah s.a.w. terjaga sampai di akhir zaman, meskipun semakin sedikit orang-orang yang berpegang teguh dengannya, tapi sikap mereka menunjukkan kepada kita bahwa mereka benar-benar berusaha untuk mengingkari segala sesuatu yang menyebabkan padamnya sunnah Rasulullah s.a.w. di muka bumi ini, meskipun kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menjaga agamanya. Seperti pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang mengatakan, Inna Allah azza wa jalla nasirun lidinihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menolong agamanya. Jadi dengan sikap tegas inilah sunnah akan terjaga. Paling tidak akan ada orang-orang yang nanti mengambil faedah dari sikap tegas ini, disebabkan sunnah masih muncul, masih ada orang-orang yang menyebarkannya. Karena ada yang menyeimbangi kemunculan bid'ah-bid'ah dengan masih ada orang yang mengingkari dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pengaruh atau dampak positifnya kita rasakan. Saat ini kita bisa belajar pemahaman salaf. Tentu semua dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan sebab apa? Dengan sebab adanya orang-orang yang selalu menyebarkan kebaikan sunnah, mengajak kaum muslimin kembali kepada sunnah serta mengingkari perbuatan bid'ah, supaya sunnah-sunnah tetap terjaga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebabnya apa? Adanya apa? At-ta'ifatul mansurah, golongan yang selalu ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haq, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan selalu ada di umatku ini segolongan orang yang selalu membela, memperjuangkan, menampakkan kebenaran. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menentang atau menyelisihi mereka sampai datangnya keputusan Allah subhanahu wa ta'ala menjelang hari kiamat nanti. Alhamdulillah, dengan keberadaan mereka-mereka ini, dampaknya dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa rasakan sekarang di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan bid'ah, bahkan bid'ah dalam masalah akidah tersebar di sekitar kita, banyak kaum muslimin yang menganutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kaum muslimin kembali ke jalan yang benar. Di tengah fitnah yang demikian dahsyat, alhamdulillah kita bisa mengenal jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mengenal pemahaman para sahabat. Sampai sekarang kita bisa masih menukil pernyataan para ulama salafus saleh tentang pemahaman agama, tentang masalah akidah, tentang masalah manhaj, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kebaikan ini dalam diri kita sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Wallahi, kalau bukan karena taufik dari Allah, dengan sebab penjagaan yang Allah jadikan terhadap agama ini dengan menghadirkan para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan bid'ah, buruknya kesyirikan, penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah, pemahaman penyimpangan yang menyeleweng dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat. Kalau bukan karena ini semua, niscaya mungkin sekarang kebanyakan kita tidak mengetahui mana jalan sunnah, mana jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Makanya ini diantara faedah yang kalau kita menginginkan sunnah ini akan terus bisa diambil manfaat, dipelajari petunjuknya, ya, dirasakan cahaya kebaikannya oleh generasi setelah kita, maka kita harus menegakkan manhaj seperti yang ditegakkan oleh para ulama salaf sebelum kita. Tetap kita semangat mempelajarinya, tetap kita berusaha menyebarkannya. Dan ingat, mengingkari segala sesuatu yang bertentangan dengannya, penyimpangan-penyimpangan bid'ah, apalagi bid'ah adalah masalah keyakinan, masalah akidah. Ya, mengingkarinya secara terang-terangan, tentu dengan cara yang baik. Tidak anti untuk mengingkari dan menyebutkan tentang keburukan bid'ah, keburukan perbuatan syirik. Ya, meskipun kebanyakan masyarakat mungkin belum memahaminya, sampaikan dengan cara yang baik. Dengan cara ini kita tetap menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yang ini merupakan keistimewaan yang Allah jadikan pada umat Islam ini. Kemudian ini juga menjadi sebab apa? Menjadi sebab terjaganya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini. Antum ketahui, para ulama menyebutkan sunnah di akhir zaman ketika dihidupkan pahalanya berlipat ganda. Ya. Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan keutamaan orang yang menghidupkan sunnah di akhir zaman. Inna sunnata kullama udhi'at kana fi'luha awkat. Ya. Sunnah itu semakin ditinggalkan, maka mengerjakannya, menghidupkannya semakin besar keutamanya. Ya, pertama lihusuli thawab alal amal biha, kita mendapatkan pahala mengamalkan sunnah. Yang kedua, wanashriha bainan nas, karena menyebarkannya di kalangan manusia yang telah meninggalkannya atau telah melupakannya. Bahkan sebagian orang telah menganggap sunnah ini justru bid'ah, dan bid'ah adalah sunnah. Ya, ini keadaan di akhir zaman. Oleh karena itu, inilah kenapa, ini yang menjadi sebab kenapa para ulama salaf demikian tegas sikap mereka ketika menyikapi penyimpangan-penyimpangan yang berupa bid'ah. Ya, ini semua ternyata merupakan bentuk penjagaan terhadap agama Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dengan sikap tegas para ulama ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana yang sudah kita baca sebagian dari keterangan yang dinukilkan di dalam kitab yang sangat bermanfaat ini. Kita masih menukil beberapa keterangan lagi selanjutnya. Nukilan yang asyron yang ke-10. Asy-Syaikh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala menukil di sini, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qol, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, yaji'u qaumun yatrukuna minas sunnati mithla hadza, yakni mifsal al-isba, fa in taraktumuhum ja'u bitammatil kubra. Nanti akan ada satu kaum, segolongan manusia yang mereka meninggalkan sunnah awalnya, mula-mula hanya seperti ini saja. Sambil maksudnya adalah sampai di ruas jari. Apa ini? persendian ruas jari. Hanya seperti ini, seruas jari saja. Fa in taraktumuhum, tapi jika kamu membiarkan mereka tidak diingkari, tidak dinasehati, lama kelamaan mereka akan datang membawa malapetaka yang sangat besar. Kenapa? Sifatnya bid'ah, permasalahannya adalah dianggap kebaikan, sehingga mudah menjadi besar. Sudah kita nukilkan kemarin pernyataan Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah, wa'lam anna awwalal bid'ati ya, kata beliau, wa'lam anna saghiral bid'ai ya'udu hatta yasira kabiran wa kadzalika fa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhil ummah. Ketahuilah, bid'ah itu selalu awalnya kecil, tapi dia akan berulang, akan dimodifikasi, akan ditambah, akan diperbesar, karena tidak dianggap salah, bahkan dianggap ini memperjuangkan Islam, menghidupkan syiar-syiar Islam, alasan mereka. Maka dia akan terus berulang sehingga lama-kelamaan menjadi besar, bahkan menjadi bencana yang sangat besar, seperti yang diterangkan dalam nukilan ini. Dan maka demikianlah, kata Imam Al-Barbahari, semua bid'ah yang terjadi di umat ini. Coba antum perhatikan di akhir zaman saat ini. Ya, beberapa nukilan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in menjelaskan tentang bid'ah di akhir zaman. Seperti pernyataan dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu tentang banyaknya perbuatan bid'ah yang muncul di akhir zaman sehingga sunnah tertutup. Ya. Hatta idza turikat minha syai'un qalu turikatis sunnah. Di akhir zaman kalau satu perbuatan bid'ah ditinggalkan, orang-orang akan mengatakan sunnah telah ditinggalkan. Terbalik. Ya. Karena diterangkan oleh para ulama salaf, di akhir zaman itu penyimpangan ya, yahrumu fiha al-kabir wa yansha'u fiha as-saghir. Anak-anak kecil tumbuh di dalam penyimpangan tersebut. Dalam pemahaman mereka tercampur. Orang-orang yang besar juga semakin tua dalam penyimpangan tersebut. Wajar. Akhirnya orang sudah tidak bisa membedakan lagi. Kalau seandainya ini tidak ada penjelasan, tidak ada ketegasan dari orang-orang yang memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap menjelaskannya, tentu dengan cara yang baik, tetap dengan cara yang lemah lembut. Kalau mereka-mereka ini melemah, maka kita yakin sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan semakin terasing dan kaum muslimin, orang-orang awam akan semakin tidak bisa membedakan lagi mana yang hak dan mana yang batil. Kata beliau di sini, kalau dibiarkan lama kelamaan akan mereka akan melakukan at-tammatul kubra, musibah yang sangat besar. Ya, kalau orang sudah mulai basa-basi dan tidak jelas dalam menerangkan, dalam bersikap tegas dalam membantah atau menyebutkan penyimpangan-penyimpangan perbuatan bid'ah, apalagi dalam urusan-urusan akidah, yang terjadi adalah bencana yang besar yang akan semakin membinasakan umat ini sehingga semakin menjauhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Dikomentari di sini oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala ucapan Ibnu Mas'ud dan ucapan sebelumnya, walam yaktafi a'immatu salafi birraddi ala ahlil bida'i wadh-dhalali bal hadzarun nasa min mujalasatihim wal istima'i ila kalamihim. Para ulama salaf, para imam salaf tidak hanya mencukupkan diri dengan membantah ahlul bid'ah dan orang-orang yang melakukan kesesatan. Tidak cukup dengan hanya membantah, bahkan mereka memperingatkan kaum muslimin dari mujalasatihim, duduk bersama mereka, hadir di majelis mereka dan mendengarkan ucapan yang mereka sampaikan. Ya, ini termasuk peringatan yang disampaikan oleh para ulama salaf dari dulu sampai sekarang. Karena bid'ah ini syubhatnya, cengkramannya terhadap hati manusia, tentu dengan tipu daya syaitan itu kuat. Sesuatu yang dibungkus dengan agama ternyata terbukti lebih mudah mempengaruhi orang. Pelaku-pelaku yang melakukan perbuatan bid'ah dan penyimpangan atas nama agama itu terkesan sebagai orang-orang yang membela agama, sehingga banyak yang terpengaruh. Ya, ini yang sudah pernah kita nukilkan juga pernyataan dari Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarhus Sunnah. Ya, yang memperingatkan kepada kita untuk tidak mudah mendengarkan pembicaraan tentang urusan agama dari siapapun, sampai kita perhatikan apakah ucapan yang disampaikannya sesuai dengan pemahaman para ulama salaf, seperti yang saya beberapa kali nukilkan dari pernyataan beliau Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Ya, fanzur rahimakallah kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan Fala tasta'jilanna wala tadkhulanna fi syai'in min dzalika hatta tas'ala wa tanzur. Perhatikan, semoga Allah merahmatimu. Siapapun yang kamu dengarkan ucapannya dari orang-orang yang ada di zamanmu, siapapun yang menyampaikan permasalahan agama, perhatikan baik-baik. Jangan tergesa-gesa kamu mengambilnya dan mengikutinya sampai kamu perhatikan dan lihat. Hal takallama fihi ahadun min ashabi Rasulillah SAW? Apakah ucapannya ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah SAW atau salah seorang ulama salaf? Jadi kalimat bukan didengar karena keindahan bahasanya atau bukan kebesaran nama orang yang menyampaikannya, bukan juga popularitasnya, tapi permasalahannya kalimat yang diatasnamakan agama ini mudah mempengaruhi, bisa mengikat hati kita. Maka para ulama mengatakan hati-hati. Ya, itulah sebabnya mereka sampai dalam mendengarkan ucapan saja mereka melarangnya. Baik, ikhwanan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja, serta ikhwanan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Memang tentu dalam kondisi ini perlu kita mencermati keadaan para ulama salaf dulu dengan keadaan kita. Dari segi dulu manusia sangat menghormati para ulama salaf, adapun sekarang dakwah sunnah atau dakwah salaf banyak dimusuhi, ini akan mempengaruhi. Waktu para ulama salaf dulu memperingatkan dengan tegas seperti Imam Ahmad atau para sahabat sebelumnya, lebih-lebih lagi kemudian para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti mereka, kan mereka adalah orang-orang yang sangat disegani ucapannya, dihormati di kalangan kaum muslimin. Tentu beda pengaruh ucapan mereka yang tegas ketika didengarkan oleh orang-orang awam dengan kondisi kita sekarang yang banyak orang-orang awam belum mengenal sunnah. Ini yang menjadikan kita berbeda dalam menyampaikan atau mengingkari masalah bid'ah. Tidak dengan serta-merta kita langsung mencaci atau menyampaikan kata-kata yang keras, apalagi kasar, di tengah masyarakat yang masih awam. Maka kita pilih kata-kata yang lemah lembut, tapi tetap kita harus sebutkan bahwa ini adalah perbuatan bid'ah, dan bid'ah ini disebutkan di dalam hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita menjelaskan makna yang benar, hal-hal yang terjadi misalnya penyimpangan yang berhubungan dengan penyimpangan khawarij mengkafirkan pemerintah, atau penyimpangan-penyimpangan bid'ah yang ada di masyarakat, tetap kita sebutkan pengingkaran dan penjelasan tentang kesalahannya dengan bahasa yang mungkin lebih lunak, tapi tetap menjelaskan keburukan dan kesalahan perbuatan tersebut. Tidak boleh hanya karena kita ingin menarik hati masyarakat, akhirnya kita mengatakan, oh ini masih ada perbedaan pendapat, oh masalah seperti ini, jangan kita bersikap keras dan seterusnya. Tidak boleh kita menggunakan kalimat-kalimat yang kemudian mengesankan hal yang nyata-nyata ini adalah perbuatan bid'ah yang resikonya mematikan sunnah, kemudian kita kesankan itu adalah perbuatan yang dianggap biasa-biasa saja. Ya, tentu saja ini bid'ah-bid'ah yang besar yang terjadi di masyarakat kita. Jadi segi cara penyampaiannya itu yang diperhalus, tapi untuk tetap menjelaskan kesalahan dan mengingkarinya, tetap kita harus mengikuti apa yang diterangkan oleh para ulama kita, para ulama salaf, dalam hal upaya mereka untuk selalu menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengingkari perbuatan-perbuatan bid'ah, sebagaimana nukilan-nukilan yang telah kita sampaikan dan juga yang nanti kita akan baca, insya Allah. Kita lihat. Di sini ada nukilan kata Syekh As-Suhaimi, Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala. Faqad rawa Ad-Darimi wa Ibn Battah 'anil Hasan rahimahullahu taala annahu kana yaqul la tujalisu ahlal ahwa'i wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Imam Ad-Darimi, Imam Ibn Battah, dan Imam Ibn Battah dalam mereka berdua menukil dari Imam Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in yang mulia, semoga Allah merahmati mereka semua, bahwa Imam Al-Hasan Ibn Abil Hasan Al-Basri mengatakan, La tujalisu ahlal ahwa, janganlah kalian duduk kepada orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, ahlul bid'ah. Dan jangan kamu berdebat dengan mereka, serta jangan kamu dengarkan ucapan mereka, karena ini berbahaya. Ya, untuk kaum muslimin diingatkan, jangan coba-coba untuk berdebat sampai pun dinamakan atas nama diskusi dengan mereka, ini bahaya. Ya, benar-benar bisa menukar pikiran kita. Jadi tukar pikiran, betul-betul tertukar pikirannya. Akhirnya yang tadinya tidak menyimpang menjadi menyimpang. Na'udzubillah min dzalik. Ini peringatan dari para ulama. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu diperbolehkan. Misalnya berdebat untuk menjelaskan kebenaran bagi orang-orang yang sudah punya ilmu yang kuat dan memang hajat membutuhkan untuk adanya misalnya perdebatan dengan tetap mempertimbangkan kaidah-kaidah yang diterangkan oleh para ulama salaf dalam masalah ini. Nah, berikutnya wa qad rawal ajuri wal lalikai anil hasan aidan. Kemudian Imam Al-Ajuri serta Imam Al-Lalikai juga meriwayatkan dengan sanad mereka berdua dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, juga beliau mengatakan anna rajulan atahu faqala ya Aba Sa'id inni uridu an ukhasimaka. Faqala Al-Hasan rahimahullah taala ilaika anni fa inni araftu dini wa innama yukhasimuka syaku fi dinihi. Diriwayatkan dari pernyataan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, ketika ada salah seorang dari kalangan ahlul bid'ah datang kepada beliau, orang ini berkata, wahai Abu Sa'id, kunyahnya Al-Hasan Al-Basri, wahai Abu Sa'id, sesungguhnya aku ingin berdebat denganmu. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, ilaika anni, pergi kamu dariku. Ya, diusir. Sesungguhnya aku telah mengenal agamaku. Saya telah mengetahui agamaku, telah meyakini kebenaran apa yang saya anut dalam agamaku. Sesungguhnya aku telah mengenal agamaku dengan baik. Wa innama yukhasimuka, dan hanyalah yang akan mau berdebat denganmu adalah orang yang ragu terhadap agamanya. Ya, ini kamu tidak level dengan saya. Pergi mencari orang yang ragu seperti kamu, berdebat dengan dia, jangan berdebat dengan saya. Ini pernyataan mereka ketika menghadapi orang-orang yang ahlul bid'ah. Oleh karena itu tidak setiap tantangan debat memang dilayani, mempertimbangkan maslahatnya. Ya, meskipun ahlus sunnah wal jamaah, ya, para ulama ahlus sunnah wal jamaah memperbolehkan, seperti yang saya katakan tadi, jika ada hajat dan kebutuhan dan orang-orang yang memang sudah punya pemahaman yang kuat untuk melakukan perdebatan ini, itu pun dengan mempertimbangkan beberapa ketentuan-ketentuan yang lain. Akan tetapi pernyataan dari para ulama seperti yang kita baca ini menunjukkan kepada kita, tidak semua orang yang datang kita layani untuk berdebat dengan dia. Kita ingat pernyataan dari para ulama, orang yang suka menjadikan agamanya itu untuk perdebatan, dia akan selalu aktsarut tanakul, apa? Selalu gampang berpindah-pindah. Keyakinannya akan rusak. Setiap berdebat dia akan ragu karena lawan debatnya bisa jadi punya syubhat yang kuat. Ini juga menjadi peringatan bagi orang-orang yang sibuk dengan hal-hal yang melampaui batas, menyibukkan dirinya di internet, di Facebook atau medsos yang lainnya. Berdebat yang tidak perlu, masih banyak urusan agama yang sudah jelas-jelas bermanfaat bagi kita, belum kita baca dan belum kita pelajari. Kenapa kita menyibukkan diri dengan mengikuti pembicaraan-pembicaraan yang kebanyakannya tidak bermanfaat seperti ini? Ya, Anda kalau ingin menyampaikan atau menasihat, cukup sampaikan dalil ucapan salaf, selesai sudah. Tidak perlu mengikuti perdebatan setelah itu, karena akan menjadi sebab yang justru merusak keyakinan kita. Di sini Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang imam yang mendatangi mungkin orang yang biasa, tapi beliau mengatakan dengan tegas, saya telah mengenal agamaku, saya tidak perlu berdebat. Adapun kamu ragu, maka silakan berdebat dengan orang yang ragu seperti dirimu. Nah, baik, berikutnya wa an Ismail ibn Kharijah qala. Kemudian dari salah seorang ulama salaf juga, Ismail ibn Kharijah rahimahullah ta'ala, beliau berkata, dakhala rajulani min ahli al-ahwa'i ala Muhammad ibn Sirin rahimahumullah ta'ala. Rahimahullah ta'ala. Ada dua orang dari kalangan ahlul bid'ah pernah datang menjumpai Imam Muhammad ibn Sirin, imam besar dari kalangan tabi'in yang terkenal. Faqala, kedua orang ini berkata, ya Abu Bakar, nuhadithuka bihadith. Kedua orang ini berkata kepada Imam Muhammad ibn Sirin, wahai Abu Bakar, kami ingin menyampaikan sebuah hadith kepadamu. Muhammad ibn Sirin ahlul hadis. Ya, bahkan dia meriwayatkan hadis dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Kedua ahlul bidah ini menawarkan, kami ingin menyampaikan hadis kepadamu. Apa jawaban beliau? Qala la. Tidak. Bukan karena hadisnya, tapi karena yang bicara ini ahlul bidah. Jangan sampai setelah menyampaikan hadis dicampur aduk dengan yang lain sehingga menempel di hati, susah dikeluarkan. Ini sikap beliau, Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah ta'ala. Qala la, beliau mengatakan tidak. Qala, keduanya berkata lagi, fanaqra'u alaika ayatan min kitabillah. Kalau begitu kami ingin membacakan kepadamu sebuah ayat dari Al-Quran. Qala Imam Muhammad Ibn Sirin mengatakan la, tidak mau juga. Tetap tidak mau, sampai pun ayat Al-Quran. Wa qala, kemudian beliau berkata, takumani anni wa illa kumtu. Kalian pergi, kalian berdua pergi dari sini atau saya akan berdiri masuk ke dalam rumah. Faqama ar-rajulani fa kharaja. Akhirnya dua orang itu berdiri keluar dari rumahnya. Faqala ba'dul qaum, ada sebagian dari muridnya yang bertanya kepada beliau, wa ma kana 'alaika an yaqra'a ayah? Apa masalahnya bagi kamu kalau dia bacakan ayat Al-Qur'an? Ya, ini kenapa kok Al-Qur'an juga kamu tidak mau dengarkan? Faqala, "Inni karihtu an yaqra'a ayatan fayuharrifaniha fayakirru dzalika fi qalbi." Aku tidak mau. Aku tidak suka nanti dia membaca sebuah ayat Al-Qur'an, kemudian mereka menyelewengkan maknanya sehingga penyimpangan makna ini yang menempel di hatiku, menetap di hatiku, yakni susah keluar dari hatiku. Siapa yang mengatakan ini? Imam Muhammad Ibn Sirin, ulama besar ahlul hadis yang merupakan rujukan di zaman tabi'in. Dia mengkhawatirkan seseorang yang membaca ayat Al-Quran, padahal ayat Al-Quran jelas sebaik-baik petunjuk, tapi bisa diselewengkan maknanya oleh ahlul bid'ah, yang ketika diterangkan makna yang menyimpang, menempel di hati sehingga susah untuk dihilangkan dari hati kita. Akhirnya orang ini terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Inilah perbuatan bid'ah, bedanya dengan penyimpangan yang lain. Karena seseorang, kalau kita melihat yang bicara ini orang yang kelihatannya semangat beragama, yang bicara ini kelihatannya dia membawakan ayat Al-Quran, kelihatannya dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelihatannya dia banyak pendukungnya, ini akan menjadi sebab akhirnya kita mudah menerima apa yang diucapkannya. Dari sinilah masuknya perbuatan bid'ah, tentu dengan tipu daya syaitan yang kemudian menguasai hati manusia. Bagaimana pernyataan para ulama salaf yang menyebutkan alasan kenapa kita dilarang mendengarkan ucapan mereka? Ya rauna anna annal quluba dha'ifatan wa syubhata khattafa. Mereka memandang bahwa hati manusia itu lemah, mudah berbolak-balik, sementara syubhat, kerancuan itu sangat kuat dalam menyambar, mempengaruhi hati manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, inilah kondisi yang kita khawatirkan karena kita hidup di akhir zaman. Dulu para ulama salaf mereka mengkhawatirkan hal ini di zaman mereka yang masih banyak sunnah tersebar, apalagi di zaman kita. Antum sekarang perhatikan, ini yang menjadi sebab di kalangan ya orang-orang yang sudah mengenal sunnah sendiri, sampai dalam permasalahan-permasalahan yang jelas kadang masih timbul perbedaan pendapat, padahal dulu para ulama salaf misalnya sudah sepakat dalam masalah ini. Kenapa? Karena kerancuan, terpengaruh. Akhirnya ada sebagian orang yang sudah mulai ikut-ikutan membela pemahaman-pemahaman yang menyimpang, tidak lagi mencukupkan diri dengan apa yang dipelajari atau dinukil dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, berikutnya, Asy-Syaikh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala berkata, warawa Abdullah ibn al-Imam ibn al-Imam Ahmad warawa Abdullah ibn al-Imam Ahmad fi sunnati an Abi Kilabah rahimahullah taala qala la tujalisuhum wa la tukhalituhum fa inni la amanu an yagmis an yagmisukum fi dhalalatihim wa yulabbisu alaikum katsiran mimma ta'rifun. Kemudian Imam Abdullah ibnu Ahmad, ya putranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, Abdullah meriwayatkan di dalam kitab As-Sunnah sampai kepada tabi'in yang mulia Abu Kilabah Abdullah ibnu Zaid al-Jarmi rahimahullah taala. Imam Abu Kilabah berkata, la tujalisuhum, janganlah kalian duduk bersama ahlul bid'ah, jangan duduk di majlis mereka. Wala tukhalituhum, jangan bergaul dekat dengan mereka. Kenapa? Karena sesungguhnya aku tidak merasa aman, aku tetap mengkhawatirkan mereka akan menyeretmu, menenggelamkanmu, menenggelamkanmu di dalam penyimpangan-penyimpangan mereka dan menjadikan rancu bagimu kebanyakan dari hal-hal, dari perkara-perkara agama yang sudah kamu ketahui. Ma'asyirul muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, serta ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah rahimakumullah, antum bisa membuktikan ketika antum membaca sebuah keterangan tentang satu permasalahan yang sudah kita ketahui, misalnya ini bid'ah dan ini batil. Ada sebagian orang yang mungkin menukil syubhat, mengatakan ada riwayat seperti ini padahal mungkin riwayatnya palsu. Ada nukilan dari sebagian ulama yang mungkin ternyata nukilan ini kalaupun benar tanpa ada dalil. Tapi karena banyaknya nukilan, terpengaruh kita, oh berarti masalah ini ternyata bukan. Tadinya kita sudah yakin ini adalah salah, ini adalah menyimpang dari ucapan para ulama salaf. Karena kata-kata itu, kata-kata yang indah, ini bisa mempengaruhi hati manusia. Ya, makanya perkara-perkara seperti ini telah diingatkan oleh para ulama salaf agar tidak merusak pemahaman kita, apalagi dalam urusan-urusan yang menyangkut ya prinsip dasar agama Islam, prinsip dasar akidah ahlus sunnah wal jamaah, karena kita banyak tidak perhatian untuk selalu apa ini menyaring dalam membaca keterangan mana yang bersumber dari orang yang telah mengenal sunnah, sehingga kita membaca tinggal kita mengambil dalilnya, memantapkan keyakinan kita, dan mana orang-orang yang membawakan syubhat sehingga akan merusak keyakinan kita tanpa ada saringan, seperti akhirnya banyak orang-orang yang terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang padahal tadinya mereka sudah meyakini, sudah punya pemahaman yang kuat tentang masalah tersebut. Ini terjadi dan banyak keluhan dalam masalah-masalah seperti ini. Baik. Kata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala selanjutnya, fahadhihi ba'dul ahadithun nabawiyyatus syarifatu wa aqwalus salafil ummati ahli diyanati wa tuqa wa ahli zuhdi wal wara'i idafatan ila ma taqaddama minal amri bil ittiba'i والنهي عن الابتداء جاءت مصرحة بجواز الطعن على أهل البدع وبيان حالهم للناس بل عدهم ذلك من الواجبات التي لا يقوم الدين إلا بها. Inilah sebagian dari nukilan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya. Kemudian ucapan para ulama salaf yang mereka adalah orang-orang yang kuat agamanya, orang-orang yang bertakwa sebelum kita, orang-orang yang zuhud dan warok yang sesungguhnya. Ditambah dengan nukilan yang sebelumnya tentang perintah untuk selalu berusaha menjaga ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, larangan dari perbuatan bid'ah. Semua keterangan ini menegaskan tentang bolehnya mencela ahlul bid'ah, mengkritik mereka dengan cara terang-terangan, menjelaskan keadaan dan keburukan mereka di hadapan umat, diperbolehkan. Tentu saya katakan tadi sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan. Tapi ini tidak boleh ditinggalkan. Penyimpangan bid'ah tidak boleh didiamkan atau tidak boleh dijadikan samar, ya. Di akhir zaman yang sudah asing, kemudian ada orang-orang yang menyamarkan masalah ini akan semakin menjadikan sunnah itu asing. Bal adduhum dzalika, bahkan para ulama salaf ya memperhitungkan hal ini, menjadikan hal ini yakni mencela dan menjelaskan keburukan, kejelekan perbuatan bid'ah dan pelakunya, mereka menjadikan hal ini sebagai atau termasuk kewajiban-kewajiban dalam agama yang agama ini tidak akan bisa tegak tanpanya. Ini termasuk kewajiban. Ya. Kemarin kita nukilkan pernyataan siapa? Imam Ahmad rahimahullah taala yang mengatakan tentang orang yang mendiamkan kesalahan dalam meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Idza sakattu ana wa sakatta anta, kaifa ya'riful jahilu sahiha minas sakim? Kalau saya diam, kamu diam, kamu tidak berbicara dan saya juga tidak berbicara, bagaimana orang-orang awam yang jahil mengetahui mana hadis sahih, mana hadis yang tidak sahih? Bagaimana orang-orang awam mengetahui mana sunnah, mana bid'ah, mana yang benar, penafsiran yang benar, mana penafsiran yang menyimpang? Orang tidak tahu. Jangankan orang awam, sebagian dari penuntut ilmu banyak yang tidak bisa membedakannya. Apalagi orang-orang awam. Ketika didiamkan masalah ini, maka semakin yang terjadi justru semakin banyak kerancuan. Akhirnya kejahilan semakin banyak yang timbul. Ya. Oleh karena itu perkara-perkara seperti ini perlu mendapatkan perhatian dari orang-orang yang mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan sunnah dari para ulama salaf seperti yang telah kita nukilkan pernyataan-pernyataan mereka ini. Nah, wa anna dzalika min babil jihad fi sabilillah yuwazi min haitsu syarafi wa nublil maqsadi jihad al-a'da'i bisayfi wasinani bal yatarajjahu ala dhalik. Bahkan perkara ini termasuk bentuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang seimbang atau sebanding dari segi kemuliaannya dan tingginya tujuannya, sebanding dengan berjihad memerangi musuh-musuh dengan pedang dan tombak, dengan senjata dan tombak, bahkan berjihad dengan mengingkari keburukan ahlul bid'ah lebih tinggi kedudukannya dibandingkan berjihad dengan senjata. Ini pernyataan para ulama salaf. Ya, para ulama salaf mengatakan ar-raddu 'alal mukhalif minal jihad fi sabilillah. Membantah orang yang menyimpang tentu dengan bantahan yang benar. Ini termasuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin pernah kita nukilkan pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya, kedudukan menyampaikan sunnah kepada umat, apalagi di tengah-tengah keterasingan sunnah di akhir zaman. Apa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala? Tablighu sunan ilal ummati afdalu min tablighi atablighi siham ila nuhuril a'da, li'anna dhalika tablighu yaf'aluhu kathiru minan nas, wa amma tablighu sunan fala yakumu bihi illa warathatul anbiya'i wa khulafa'uhum fi umamihim ja'alana Allah ta'ala minhum bimannihi wa karamihi. Menyampaikan sunnah kepada umat lebih utama dibandingkan melontarkan senjata untuk memerangi musuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menyampaikan senjata, melontarkan senjata dilakukan oleh banyak orang, tapi menyampaikan sunnah ke umat Islam, menghidupkan sunnah, menyebarkan sunnah, ini hanya akan bisa ditegakkan oleh orang-orang yang merupakan pewarisnya para nabi, orang-orang yang menggantikan tugas mereka menyebarkan sunnah ke umat Islam, yang ini tentu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang khusus. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua termasuk ke dalam golongan mereka. Maka inilah keutamaan yang harusnya berusaha dihidupkan oleh orang-orang yang mengenal dan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Insyaallah ada kelanjutan nanti setelah selesai salat Isya, beberapa nukilan yang kita ingin baca lagi di akhir dari penjelasan di bab ini. Nanti kita akan lanjutkan setelah salat Isya insyaallah, karena sekarang sudah waktu azan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah ta'ziman lishanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, serta ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak rahimakumullah, kita lanjutkan kembali, kita membaca nukilan dari keterangan selanjutnya yang menyebutkan tentang kewajiban untuk menjelaskan dan membantah pelaku bid'ah, untuk menjelaskan kepada umat tentang penyimpangan-penyimpangan bid'ah yang dengan sebab itu banyak sunnah yang ditinggalkan di kalangan kaum muslimin. Baik, di sini ada nukilan. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, nukilan dari pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau berkata, wa mithlu immatil bid'ah min ahli al maqalatil mukhalifati lil kitabi wasunnati aw al ibadatil mukhalifati lil kitabi wasunnati fa inna bayana halihim wa tahdhir al ummati minhum wajibun bi ittifaqil muslimin. Kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, wa mithlu immatil bid'ah, orang-orang yang merupakan para imam, pemimpin dalam urusan bid'ah, tokoh-tokoh pemimpin bid'ah, dari kalangan orang-orang yang punya pemahaman atau pendapat yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, atau ibadah-ibadah yang mereka kerjakan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, sesungguhnya menjelaskan keadaan mereka, memperingatkan umat untuk menjauhi mereka, menjelaskan keadaan mereka dan memperingatkan umat untuk menjauhi mereka, ini wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, ijma, tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Kata beliau, hatta kila li Ahmad ibn Hanbal, sampai-sampai ketika dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takifu ahabbu ilaika au yatakallamu fi ahlil bid'ah. Ada orang yang, seseorang yang dia rajin berpuasa, salat dan beriktikaf di masjid, ini apakah lebih kamu sukai daripada orang yang membantah ahlul bid'ah, membicarakan dan membantah, menjelaskan keburukan ahlul bid'ah. Faqala, maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala berkata, idza qama wa shalla wa i'takafa fa inna ma huwa li nafsihi. Kalau ada orang yang rajin salat, berpuasa, beriktikaf, ini hanya untuk dirinya sendiri manfaatnya. Wa idza takallama fi ahli al-bid'ah fa inna ma huwa lil muslimin wa hadza afdal. Tapi kalau orang yang berbicara tentang ahlul bid'ah, menjelaskan keburukannya, kesalahan-kesalahan bid'ah, ini manfaatnya untuk dirinya dan untuk kaum muslimin, ini yang lebih utama, kata beliau. Tentu bukan berarti meremehkan sholat dan puasa, meremehkan ibadah. Ya, orang yang kedua ini dia setelah beribadah, dia juga menegakkan kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar dengan apa? Menjelaskan penyimpangan bid'ah dan penyimpangan ahlul bid'ah kepada umat. Ini lebih utama karena manfaatnya untuk dirinya dan kepada semua kaum muslimin. Baik, kata Ibnu Taimiyah selanjutnya, فَبَيَّنَ أَنَّ نَفْعَ هَذَا عَامٌ لِلْمُسْلِمِينَ فِي دِينِهِمْ مِنْ جِنْسِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ idh tadhhiru sabilillahi wa dinihi wa minhajihi wa syara wa syiratihi wa daf'i bagi haula'i wa daf'u bagi haula'i wa udwanihim ala dhalika wajibun ala al-kifayati bittifaqil muslimin. Maka di sini Al-Imam Ahmad rahimahullah taala menjelaskan bahwa manfaat menjelaskan penyimpangan, membantah penyimpangan ahlul bid'ah ini bersifat umum, ya, menyeluruh bagi kaum muslimin, bermanfaat dalam urusan agama mereka. Ini termasuk bagian dari berjihad di jalan Allah, ya. Tujuannya berjihad adalah meninggikan kalimat Allah, menjaga agama. Sebaik-baik penjagaan bagi agama dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga pemahaman kaum muslimin, ya, menjadikan pemahaman mereka lurus sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat, membantah perbuatan bid'ah agar mereka meninggalkan penyimpangan, pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ini tujuan berjihad. Meninggikan kalimat Allah, sebaik-baik yang meninggikan kalimat Allah adalah menjelaskan sunnah, menjelaskan jalannya para ulama salaf, menjaga agama. Sebaik-baik penjagaan agama adalah menjaga dari penyimpangan-penyimpangan dan bid'ah. Taib. Kata beliau, idh tathhiru sabilillah, karena mensucikan jalan Allah dari penyimpangan, mensucikan agamanya, manhajnya, syariat Allah, menolak penyimpangan mereka-mereka ini, permusuhan mereka, ini wajib kifayah, wajib bagi sebagian kaum muslimin berdasarkan kesepakatan semua kaum muslimin. Laula man yukimuhu Allahu lidaf'i dharari ha'ula'i la fasada ad-dinu wa kana fasaduhu a'dhama min fasadi istila'il adui min ahli al-harb. Kalau bukan karena orang-orang yang Allah jadikan sebagai ya, para ulama yang Allah jadikan untuk membantah keburukan mereka-mereka ini, kalau bukan dengan sebab ini, agama ini akan rusak. Dan kerusakan pemahaman agama lebih besar dibandingkan kerusakan ketika musuh dari orang-orang kafir memerangi dan menguasai kaum muslimin. Ya, penyimpangan bid'ah lebih berbahaya daripada penguasaan musuh-musuh orang kafir terhadap kaum muslimin. Kenapa? Karena dia merusak dari dalam. Kalau penyimpangan-penyimpangan yang tentu juga besar, kalau misalnya orang-orang kafir menundukkan kaum muslimin, tapi kebanyakannya kaum muslimin bisa bertahan di atas agama mereka, kalaupun binasa tubuhnya yang binasa. Tapi kalau dikuasai dengan pemahaman bid'ah, yang dirusak adalah dari keyakinan mereka sehingga merusak semua diri mereka lahir dan batin. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Fa inna haula'i idzas taulau lam yufsidul quluba wa ma fiha min ad-dini illa taba'an. Karena musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir, kalau mereka bisa menguasai atau menjajah kaum muslimin, mereka tidak akan merusak hati. Kaum muslimin tahu mereka ini orang kafir, tetap mereka menjaga agamanya. Ya, tidak merusak hati kaum muslimin, tidak merusak keimanan atau agama yang ada dalam hati mereka. Illa taba'an, kecuali mungkin sedikit. Ya, tidak sampai merusak dalam jumlah besar. Wa amma ulaika, beda dengan kalau ahlul bid'ah yang menguasai, yang ditokohkan. Fayufsidunal quluba ibtida'an, mereka akan merusak hati dari awalnya, dari dasarnya. Ya, ini tidak ragu lagi kalau ada musuh orang kafir menguasai kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin dari musuh-musuh mereka. Kalau mereka menguasai, mungkin ada yang akan terpengaruh, tapi sedikit. Itu pun cuma taba'an, bukan dari asal. Ya, ini mungkin ada orang-orang yang terpengaruh dengan kedudukan atau ingin mendapatkan harta duniawi mengikuti mereka. Cuma seperti itu resikonya. Tapi kalau ahlul bid'ah yang menguasai kaum muslimin, dari asal akan dirusak keyakinan mereka. Tersebar keyakinan-keyakinan yang sangat jauh menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Inilah perbandingan, dan ini penjelasan dari siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, menunjukkan bagaimana tingginya kedudukan orang-orang yang berusaha dengan tegas menjelaskan penyimpangan-penyimpangan bid'ah dalam rangka menjaga kemurnian pemahaman sunnah. Taib, wa qala rahimahullah ta'ala fi mawdi'in akhar, di tempat yang lain. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, wa idza kana mubtadi'an yad'u ila aqaida tukhalifu al-kitab wa sunnata wa yukhafu an yudilla ar-rajulu an-nasa bidzalika ahbuyna amruhu lin-nasi liyattaqu dhalalahu wa ya'lamu halahu wa hadha kulluhu yajibu an yakuna ala wajhi an-nushhi wa ibtigai wajhillahi ta'ala la lihawan lihawa syakhsi ma'al insan. Kata beliau, jika ada seorang pelaku bid'ah, tokoh yang mengajak manusia kepada bid'ah, ahlul bid'ah, dia mengajak kepada, menyeru kepada akidah-akidah yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, dan dikhawatirkan orang ini akan menyesatkan manusia, mempengaruhi manusia dalam kesesatan, maka harus dijelaskan keadaannya kepada manusia agar mereka menghindari ajakan penyimpangannya dan agar manusia mengetahui keadaannya. Tapi semua ini wajib untuk dilakukan dengan niat menasehati, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hawa nafsu seseorang terhadap orang tersebut, ya. Mithla an yakuna bainahuma adawatun dunyawiyah. Misalnya ada orang yang menasihati, ternyata ada permusuhan dalam urusan dunia, kepentingan dunia antara keduanya. Au tahasud, atau adanya saling iri di antara mereka berdua. Au tabagut, saling benci. Au tanazu'un ala riasati fayatakallamu bimasawi'ihi mudhiran linus, atau ada perebutan kekuasaan antara keduanya sehingga yang satu ini mengkritik yang lain, menampakkan diri seolah-olah menasihati. Ini tentu niat yang menyimpang. Wa qasduhu fil batini al-ghaddu minasyakhs, padahal tujuannya dalam batinnya adalah untuk merendahkan kedudukan orang tersebut agar dia yang naik kedudukannya. Wastifa'uhu minhu, untuk membalas dendam darinya. Fahadha min amali syaitan, maka ini termasuk tipu daya syaitan. Jadi wajib untuk menjelaskan keadaan ada orang yang menjelaskan tentang keadaan pelaku bid'ah atau tokoh bid'ah yang mengajak manusia kepada akidah-akidah yang menyimpang, tapi niatnya harus diluruskan, dan ini merupakan ya bentuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk seutama-utama jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat ini keterangan tambahan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang semakin mempertegas nukilan-nukilan dari para ulama salaf yang telah kita bacakan. Fasalafus salih, ya, ditutup dengan keterangan dari Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala. Beliau berkata, fasalafus salihu minas sahabati wat tabi'ina wa man tabi'ahum ala minhajihim qadin aqada ijma'uhum ala daf'il bida'i wa ahliha. Maka para ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in serta orang-orang yang mengikuti manhaj mereka telah terikat kesepakatan mereka, telah nyata ijma' kesepakatan mereka untuk mencelah bid'ah dan pelakunya, membantah bid'ah dan pelakunya. Wa tahdhiri minha wa min ahliha, memperingatkan umat untuk menjauhi bid'ah dan pelaku bid'ah tersebut. Ittiba'an lil kitabi wa sunnati, dalam rangka menegakkan ittiba' kepada Al-Quran dan Sunnah. Fal wajib ittiba'uhum fi dhalika, maka wajib untuk kita mengikuti mereka di dalam masalah ini. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak, serta para ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah rahimakumullah, ini adalah asal prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu ini tidak ditegakkan dalam bentuk sering-sering dilakukan. Ketika ada kondisi-kondisi misalnya ya kemaslahatan atau pertimbangan-pertimbangan tertentu, tapi ini tidak pernah padam. Tidak pernah padam. Mungkin juga tidak semua Ustaz harus menegakkannya, tapi tetap harus ada yang menegakkan hal ini untuk menghidupkan sunnah dari para ulama salaf yang ternyata ini manfaatnya adalah penjagaan terhadap kemurnian sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga menjadi sebab agar bid'ah-bid'ah tidak bermunculan di kalangan kaum muslimin yang resikonya mematikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Alhamdulillah, pembahasan bab ini insya Allah jelas dan telah selesai nukilan di bab ke-9 tentang prinsip atau sikap para ulama salaf dalam menyikapi bid'ah dan pelakunya. Alhamdulillah, cukup sampai di sini insya Allah kajian kita di malam hari ini. Masih ada sekitar beberapa bab lagi yang kita akan selesaikan dengan terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan memahami pembahasan manhaj yang sangat agung di dalam kitab ini serta mudah mempraktekannya, menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita istiqamah di atas pemahaman sunnah dan pemahaman salafus saleh sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sebelum kita akhiri, kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ada ustaz yang hafal hadis bahkan tahu letaknya di mana. Ya, hadis letaknya dalam buku. Kita semua tahu, alhamdulillah. Ustaz tersebut meminta maaf tidak bisa mengucapkan Natal. Bagaimana hukumnya? Kenapa harus minta maaf? Kenapa harus minta maaf? Kalau dia mengetahui dirinya benar, kenapa harus minta maaf? Kita diperintahkan memang tidak boleh mendukung perayaan-perayaan yang terkandung di dalamnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini bagian yang paling besar dalam urusan agama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang ibadur rahman, ciri-ciri mereka di dalam Al-Qur'an adalah walladzina la yashhaduna zur. Mereka adalah orang-orang yang tidak menghadiri termasuk tidak mendukung perayaan-perayaan yang terkandung kesyirikan di dalamnya. Ditafsirkan oleh beberapa ulama salaf, az-zur artinya adalah a'yadul musyrikin, perayaan-perayaan yang terkandung kesyirikan. Ini justru merupakan konsekuensi dari iman yang benar. Maka tidak perlu minta maaf. Ya, tidak perlu minta maaf kalau kita tidak mengucapkan hal ini. Kita tidak diperintahkan untuk memerangi atau membunuh orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik, tapi kita tetap mendakwai mereka. Tapi untuk mengucapkan selamat dari perayaan-perayaan tersebut, justru ini menunjukkan ya, perkara yang bisa bahkan membatalkan keimanan seseorang kalau dilakukan dengan dia menganggap bolehnya perbuatan-perbuatan yang terkandung di dalamnya kesyirikan bahkan kekufuran tersebut. Nah, setiap selesai sholat wajib, masjid di kampung saya selalu merutinkan zikir berjamaah dan juga merutinkan kunut subuh. Apa sikap terbaik yang seharusnya ambil sebagai penuntut ilmu? Antum tetap sholat di masjid tersebut karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyebutkan tentang imam-imam yang melakukan kesalahan selama tidak batal sholatnya. Fa in asabu falakum walahum, wa in akhtau falakum wa alaihim. Kalau mereka benar, kalian semua dapat pahala. Tapi kalau dia salah, kamu tetap dapat pahala, dia berdosa. Jangan ikuti perbuatan bid'ahnya yang dilakukan atau kesalahannya. Ya. Kalau kita bisa mendekati untuk menasihati, maka ini lebih bagus. Setelah selesai sholat, antum berzikir sendiri. Laksanakan apa yang antum ketahui sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tapi tetap diwajibkan untuk kita melaksanakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Dan tetap menegakkan nasihat semampu yang kita bisa lakukan. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap saudara muslim kita yang tertindas di luar negeri sana seperti... Apa yang harus kita, apa kita harus menasihati pemerintah agar ada diplomasi antar negara? Itu yang bisa kita lakukan. Tentu kita berdoa, kita menasihati kaum muslimin semampu kita bahwa perbuatan ini terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan pertolongan ketika kita menyimpang dari agamanya. ketika kita tidak mengenal akidah yang benar. Sebab pertolongan dari Allah adalah ketika kita mengamalkan agama. Sebagaimana makna firman-Nya, layansurannallahu mayyansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh-sungguh Allah akan menolong orang yang menolongnya, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Diterangkan di dalam tafsir Adwaul Bayan, menolong Allah adalah dengan bittiba'i ma syara'ahu, mengikuti syariatnya, mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau kita tegakkan ini, Allah akan menolong kita. Ini yang kita nasihati kepada kaum muslimin. Tentu kita doakan mereka-mereka yang tertindas. Kita juga bisa menasihati pemerintah kita agar membantu kaum muslimin dengan cara diplomasi atau cara-cara yang insya Allah bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita tersebut. Nah, apakah berarti di Indonesia merasakan musibah yang lebih besar daripada di Palestina karena bid'ah di Indonesia banyak tersebar? Alhamdulillah, ada tersebar, tapi juga ada orang yang masih menegakkan nasihat. Kita nasihati kaum muslimin supaya tidak terjadi seperti yang menimpa saudara-saudara kita yang tertindas. Makanya kita harus segera kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap bersangka baik kepada kaum muslimin. Insyaallah mereka adalah orang-orang yang mau mendengarkan nasihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kaum muslimin kembali kepada agama yang benar. Saya minta nasihatnya agar bisa menjauhkan penyakit lisan dan bagaimana cara mengobati menjauhkannya. Berdoa kepada Allah, kemudian berusaha menjaga lisan kita. Karena kita ketahui hadis-hadis yang sahih menyebutkan tentang bahayanya keburukan lisan, sebagaimana misalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, wa hal yakubbun nas fi nari jahannam ala manakhirihim ala fi riwayatin ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah yang menjadikan banyak manusia ditelungkupkan pada wajah mereka di dalam neraka jahannam tidak lain karena ucapan lisan, hasil-hasil dari ucapan lisan mereka. Kita ingat hadis-hadis yang seperti ini, kita berlindung kepada Allah dari keburukannya, dan kita berusaha menahan lisan kita agar tidak mengucapkan kecuali yang baik-baik saja. Apakah akhlak yang jelek pada diri sendiri itu bisa kita perbaiki, dan bagaimana kiat-kiat menjadi orang yang penyabar? Ya jelas, dengan izin Allah Subhanahu wa taala meminta pertolongannya, kita akan bisa perbaiki semua keburukan. Kalau kita minta pertolongan kepada Allah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuk kita memperbaiki keburukan tersebut. Kalau kita terus berdoa kepada Allah, terus berusaha membaca keutamaannya, introspeksi diri, bergaul dengan orang-orang yang soleh untuk bisa mendapatkan nasihat, atau kita bisa mengikuti kebaikan-kebaikan mereka, mudah-mudahan ini menjadi sebab untuk berubahnya keadaan kita. Yang jelas, semua ibadah yang disyariatkan di dalam Islam, kalau benar-benar kita lakukan, ini akan meningkatkan iman kita dan akan memperbaiki akhlak kita, serta sekaligus menjauhkan kita dari akhlak yang buruk dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, bolehkah mengambil ilmu atau duduk di majelis kepada ustaz atau dai yang ustaz atau dai tersebut mentahdir dai-dai sunnah? Sementara itu ustaz dai tersebut terkenal sebagai ustaz dai sunnah di kalangan kaum muslimin, dan bagaimana sikap para penuntut ilmu terhadap ustaz dai tersebut? Kalau ada yang terang-terangan mentahdir dai-dai sunnah, seperti mentahdir ustaz-ustaz kita di Roja, ini termasuk penyimpangan, yang termasuk penyimpangan manhaj, meskipun tidak keseluruhan. Yang cukup dengan hal yang seperti ini menjadikan kita hati-hati dari ustadz-ustadz yang seperti ini keadaannya. Ya, memang kalau secara umum mungkin dia di atas manhaj salaf, tapi bukankah ustadz yang ada penyimpangan dalam satu permasalahan kita wajib menjauhinya dalam penyimpangan tersebut? Apalagi kalau penyimpangan ini berbahaya. Ya, ketika terjadi fitnah, kita diperintahkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah menjauhi sebab-sebab fitnah. Tidak ada yang lebih besar daripada fitnah-fitnah perpecahan. Ada sebagian ustadz yang bersikap keras mentahdir ustadz ahlu sunnah yang lainnya. Ini fitnah. Kita menjauhi ustadz ini sampai dia bisa meredakan fitnah yang ada pada dirinya, memperbaiki pemahamannya. Alhamdulillah yang kita ketahui dari pemahaman para ulama ahlu sunnah, para imam ahlu sunnah yang masih hidup, mereka tidak bersikap seperti ini. Apalagi terhadap sesama ustadz atau orang-orang yang berpemahaman sunnah yang punya ketergelinciran, kalau itu dianggap ketergelinciran, maka jangan diremehkan sikap seperti ini. Ini termasuk penyimpangan dari manhaj salaf, karena tidak kita kenal. Ini dilakukan oleh para ulama besar kita. Mereka memperingatkan, mereka menasihati, tapi tidak sampai menyuruh orang menjauhi dengan apalagi dengan menyebutkan nama, dengan menyebutkan misalnya media tertentu yang di situ banyak orang-orang yang atau ustadz-ustadz yang mendakwakan kepada sunnah, ini menimbulkan fitnah yang sangat besar. Maka ustadz seperti ini dijauhi karena dia memperbesar fitnah di saat-saat kita harusnya menghindari fitnah. Nah, di dalam Al-Quran dan Sunnah surat Al-Mumtahanah disebutkan bahwa sekelompok perempuan pada zaman Rasulullah SAW datang kepada beliau untuk mengadakan janji setia baiat bahwa mereka tidak akan melakukan perkara 6 perkara. Iya, saya tidak baca semua, ringkas saja. Kata para ulama, janji setia itu baiat itu kepada pemerintah, bukan kepada perorangan. Kalau dilakukan janji setia tersebut kepada perorangan, ini namanya bid'ah. Kita diperintahkan untuk berbaiat kepada penguasa kaum muslimin, dan wujud dengan kita taat kepada penguasa kaum muslimin ya, tidak memberontak kepada mereka, selalu mendoakan kebaikan, kemudian menasihati mereka dengan cara yang baik, ini sudah merupakan bentuk baiat kita kepada mereka. Jadi baiat kita cukup diwakili oleh orang-orang yang mewakili kita ya, tidak perlu satu persatu atau semua orang berbaiat. Yang penting kita taat kepada mereka, tidak memberontak kepada mereka, dan tetap mendoakan kebaikan. Ini merupakan bentuk baiat kepada pemerintah kaum muslimin. Jadi baiat ini hanya dilakukan kepada penguasa, bukan kepada pimpinan kelompok atau tokoh-tokoh tertentu, karena ini merupakan penerapan baiat yang salah, yang merupakan bid'ah dalam baiat, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi barakallahu fikum, insyaallah cukup sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi jika ada yang salah dan kurang berkenan. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.